Rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Akhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari hadis-hadis yang dibawakan oleh muallif Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala pada bab yang berkaitan dengan macam-macam doa yang dicontohkan oleh salafun as-salih dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan kemarin telah kita ambil beberapa hadis dari para sahabat yang di dalamnya terdapat contoh-contoh doa yang mereka panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik untuk kebaikan dirinya sendiri atau kebaikan saudaranya. Dan tentu itu adalah doa yang bermanfaat dari orang-orang saleh. Dan sekarang kita ambil hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-633. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musa qala haddatsana Umar ibnu Abdullah ar-Rumi qala akhbarani abi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qila lahu inna ikhwanaka atauka minal basrah wa huwa yawma idzin bizzawiyah litad'u Allah lahum qala Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar fastazaduhu faqala mithlaha faqala in utitum hadza faqad utitum khairad dunya wal akhirah. Sanad dari sini sampai kepada sahabat yang mulia Anas Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala qala, beliau mengatakan, qila lahu, dikatakan kepada beliau, inna ikhwanak atau kaminal basrah, sesungguhnya saudara-saudaramu mereka ataukah datang menemuimu, yang mana saudara-saudaramu tersebut minal basrah, datang berasal dari kota Basrah, daerah yang ma'ruf di negara Irak sana. Wa huwa yauma idzin bizzawiyah, yang mana ketika itu beliau sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala sedang berada di Az-Zawiyah, sebuah tempat yang dekat dengan kota Basrah. Naam, dikatakan kepada beliau, inna ikhwanak, sesungguhnya saudara-saudaramu atau kaminal basrah, maka di dalam lafaz ini terdapat faedah tentang lutful khitab wa jamal at-talab, bagusnya lembutnya di dalam pembicaraan dan bagusnya di dalam permintaan. Sebelum meminta sesuatu kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, seorang sahabi yang memiliki banyak keutamaan, dikatakan kepada beliau ketika itu dengan pembicaraan yang lembut, inna ikhwanak, sesungguhnya saudara-saudaramu, maksudnya saudara-saudaramu sesama mukmin, sesama naam ahlul iman, ahli sunnati wal jamaah, yang mana mereka datang menemuimu, datang dari kota Basrah, ingin meminta sesuatu kepadamu. Yang mana ketika itu beliau sedang berada di sebuah tempat yang dekat dengan kota Basrah, yaitu Az-Zawiyah. Apa tujuan mereka datang menemui sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala? Qala li tad'u Allah lahum, supaya engkau mendoakan kebaikan, memohonkan kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka semua. Ini tujuan kedatangan mereka, saudara-saudara naam dari kalangan ahlul Basrah, mendatangi sahabat Anas bin Malik meminta doa. Mereka ingin meminta doa kebaikan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, sebagaimana yang telah kita ambil pelajaran pada hadis-hadis sebelumnya, naam, tentang lafadz ini atau yang semakna dengan ini, jawazu talabid du'a minas sholihin al ahya, bolehnya memohon meminta doa dari kalangan orang-orang sholih, dari kalangan orang-orang al-abrar yang mereka masih hidup tentunya dan mereka hadir mampu untuk melakukannya. Ini diperbolehkan minta doa kebaikan, minta supaya didoakan dengan kebaikan, baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat untuk dirinya. Ini diperbolehkan ketika itu mereka datang menemui sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala meminta untuk didoakan kebaikan untuk mereka semua. Qala, maka sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan, Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka sahabat Anas bin Malik mengatakan, Allahumma ighfir lana warhamna. Beliau memulai doanya, permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maghfirah warahmah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya dan juga rahmatnya. Ya Allah, naam ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, warhamna, dan rahmatilah kami. Yang mana makna maghfirah adalah talabu satriz dzunub wat tajawuz anil khati'at, meminta untuk ditutup, naam ditutup dosa-dosa yang telah dilakukan dan juga diampuni dari kesalahan-kesalahan yang telah terjatuh di dalamnya. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, tutuplah kesalahan dan aib-aib kami. Warhamna, dan yang kedua beliau meminta rahmah, ay talabu rahmatillah allati tatadamman husulan na'im, memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang ini mengandung na'am, mengandung terciptanya atau terhasilkannya kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana warhamna, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan berilah rahmat kasih sayang-Mu kepada kami dengan terus mencurahkan berbagai macam kenikmatan dari-Mu ya ya Allah. Dimulai doa ini oleh sahabat Anas bin Malik dengan meminta maghfirah dan rahmat. Kemudian qala, wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kepada kami di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat kebaikan, wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari azab api neraka. Tentu ini adalah doa yang jami'ah azimah yajma' khairat dunya wal akhirah. Naam, doa yang sangat agung dan mencakup baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan naam baik itu kebaikan dunia yang berkaitan dengan urusan-urusan agama atau kebaikan yang berkaitan dengan urusan-urusan akhirat ketika dia masih hidup di dunia. Wa atina fil akhirati hasanah, dan juga berikanlah kepada kami di akhirat kelak kebaikan. Kebaikan dengan masuk ke dalam surgamu ya Allah, naam, dan dijauhkan dari azabmu. Sehingga ini adalah salah satu doa yang betul-betul jami'ah, yang betul-betul mencakup berbagai macam bentuk kebaikan. Naam, bahkan apa yang diucapkan atau doa yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala, ini adalah doa yang beliau pelajari langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Bahkan disebutkan di dalam As-Sahihain, beliau menyebutkan, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan kebanyakan doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di berbagai macam keadaan beliau atau waktu yang beliau miliki, beliau sering mengucapkan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, rahmi wa rabb kami, berilah kebaikan kami di dunia dan kebaikan kepada kami di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Dan juga doa ini sebagaimana pula yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim fi ma'radis sana, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya sebagai bentuk enam pujian tentang ibadah yang berkaitan dengan ibadah haji. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, ada yang mengucapkan doa ini, doa yang jami'ah. Naam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga doa ini adalah doa yang mengandung banyak keutamaan karena sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga terdapat di dalam Al-Qur'an, dan doa yang memiliki makna yang sangat luas mencakup berbagai macam bentuk kebaikan. Qala wa qina adzabannar, dan disebutkan di akhir doa ini wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Khusso bizzikri li'azamiha wa syiddatiha. Kenapa disebutkan ini? Padahal dia sudah masuk di dalam lafaz fil akhirati hasanah, di meminta kebaikan ketika di akhirat, tentu dengan dimasukkan ke dalam al-jannah dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi disebutkan secara khusus di akhir doa wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Kata para ulama adalah khusso bizzikri li'azamiha wa syiddatiha, karena sungguh sangat besarnya perkara ini dan juga sangat kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala dan hinanya orang-orang yang dimasukkan ke dalam an-nar, sehingga disebutkan secara khusus di akhir doa meminta kebaikan secara umum di dunia, demikian pula memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan ketika di akhirat, dan dikhususkan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab an-nar, dari siksa api neraka yang sangat mengerikan. Qala fastazaduhu, maka setelah mereka didoakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala, dan doa yang jami'ah azimah ini, doa yang mencakup, doa yang agung, mereka istazaduhu. Mereka ternyata masih meminta lagi, memohon kepada sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala untuk didoakan lagi dengan doa-doa yang lain. Karena nam talabu ziyadah li'anna kasratan nas ra'au kasratal kalam wa la yarawna jawami al kalim. Karena kebanyakan manusia itu di dalam permasalahan doa hanya melihat nam bentuk-bentuk doa yang mengandung lafaz-lafaz yang panjang, lafaz-lafaz yang banyak, doa-doa yang panjang, dan mereka tidak melihat dari sebuah doa yang mana sungguhnya itu adalah termasuk dari jawami'ul kalim yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna jawami'ul kalim? Kalimat yang singkat, kalimat yang memiliki lafaz yang sedikit akan tapi memiliki kandungan makna yang sangat luas dan memiliki kandungan makna yang sangat dalam. Seperti doa ini, doa yang singkat, doa yang sedikit, akan tapi ketika dijabarkan, ketika disyarah, dijelaskan dengan panjang lebar, maka dia memiliki makna yang sangat luas dan sangat dalam dari berbagai macam bentuk kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabb kami, berikanlah kami kebaikan ketika di dunia, baik yang berkaitan dengan urusan agama, diberikan keselamatan di dalam akidahnya, diberikan petunjuk di dalam talabul ilm, diberikan petunjuk dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah di atas shiratal mustaqim, dan juga yang berkaitan dengan kebaikan urusan dunianya, diselamatkan dari berbagai macam bentuk ujian dan cobaan, wa fil akhirati hasanah, dan juga berbagai macam bentuk kebaikan ketika nanti di akhirat kelak, kebaikan keselamatan di padang mahsyar, kebaikan keselamatan ketika menyeberangi jembatan Shirath yang sangat kecil, dan juga kebaikan-kebaikan di tempat-tempat yang lain, terutama bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari api nerakanya, maka sungguh ini adalah doa yang jami'ah azimah. Sehingga ketika itu mereka saudara-saudara dari kalangan Ahlul Basrah, nah mereka masih meminta doa tambahan lagi untuk doa-doa yang lain. Fastazaduhu. Maka apa jawaban Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala? Faqala mislaha. Maka beliau berdoa dengan yang semisal tadi. Nah, beliau berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan doa yang sama. Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, tutuplah aib-aib kami. Warhamna, dan berikanlah rahmat-Mu kepada kami, kasih sayang-Mu, curahkanlah berbagai macam bentuk kenikmatan dari-Mu, dan berikanlah kami kebaikan di dunia dan juga di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Faqala mithlaha, beliau masih berdoa dengan doa yang sama, meskipun diminta kembali untuk berdoa dengan doa yang lain oleh saudara-saudara beliau dari kalangan Ahlul Basrah. Faqala, kemudian beliau menjelaskan kenapa beliau masih mendoakan mereka dengan doa yang sama. In utitum hadza faqad utitum khairat dunya wal akhirah. Sungguhnya kalian ketika dikabulkan doa ini untuk kalian, Allah mengabulkan doa yang agung ini, memberikan kebaikannya untuk kalian semua. Faqad utitum khairat dunya wal akhirah. Maka sungguh kalian benar-benar telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Tidak ada lagi kebaikan setelahnya. Ini sudah cukup untuk kalian semua. Naam, hasanah adalah lafaz nakirah yang memiliki faedah umum. Umum mencakup segala sesuatu dari kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dihindarkan dari mara bahaya, dihindarkan dari berbagai macam bentuk naam kejelekan. Ini juga masuk di dalam hasanah. Maka beliau ketika diminta untuk doa kembali dengan doa-doa yang lain, maka beliau berdoa dengan doa yang sama tadi, ampunan Allah taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menjelaskan bahwasannya ketika itu doa ketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian diberikan istijabah, maka sungguh kalian betul-betul telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, maka ini sudah cukup bagi kalian semua, doa yang jami'ah, yang azimah ini, karena ini datangnya bukan dari aku pribadi, akan tapi ini adalah doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahkan beliau banyak sering mempraktekannya, sering memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang agung ini dan juga doa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, ini doa yang diajarkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala. Adapun penjelasan dari doa ini dan doa-doa yang sebelumnya dari Asy-Syarih rahimahullahu taala, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.